Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Nasihati Linnisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita sampai di halaman 13. Berkenaan dengan masalah takwa disampaikan oleh Al-Musannifah hafizahallahu ta'ala. Wa taqwa kalimatun jami'atun. Takwa itu adalah satu kata yang muatannya luas. Fahiyya maka takwa ibaratun adalah anta'atillahi wa ta'ati rasulihi. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah takwa. Dan Allah Azza wa Jalla lam yakhluqna abatha. Tidaklah lam yakhluqna abatha menciptakan kita main-main. Sebagaimana sejumlah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 115. Apakah kalian mengira hanyalah kami ciptakan kalian abathan main-main. Wa annakum ilayna la turja'un. Dan sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Untuk penjelasan ayatnya akan saya bacakan dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Al-Mu'minun 115. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir dijelaskan maknanya, wahai sekalian manusia, apakah kalian mengira hanyalah kami ciptakan kalian main-main, yang dimaksud main-main tanpa hikmah. Sehingga tidak ada pahala dan tidak ada hukuman. Keadaannya semisal hewan dan sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan untuk menghadap kami pada hari kiamat. Untuk mendapatkan hisab, perhitungan amal, wal jazak dan pembalasan atas amal perbuatan. Kemudian firman Allah Ta'ala di surat Ad-Dukhan. Ayat yang ke-38 dan 39. Allah berfirman. Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya langit dan bumi main-main. Ma khalaqnahuma illa bilhaq. Ya, tidaklah kami ciptakan keduanya langit dan bumi kecuali bilhaq dengan benar. Walakinna aktsarhum la ya'lamun. Namun mayoritas mereka tidak mengetahuinya. Firman Allah di surat Ad-Dukhan. Ayat 38 dan 39. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir maknanya, kami tidaklah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya main-main dalam penciptaannya. Jadi, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi illa bilhaq. Nah, apa makna bilhaq? Maknanya tidaklah kami ciptakan langit dan bumi kecuali mengandung hikmah yang luar biasa. Akan tetapi mayoritas mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka? Akan tetapi mayoritas orang-orang musyrik tidak mengetahui bahasanya. Penciptaan langit dan bumi itu untuk satu hikmah. Kemudian firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahqaf. Ayat yang ketiga. khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma, itu kurang ma itu ya. Di redaksi ayatnya ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Ya, cetakannya kurang ma. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran dan batas waktu yang sudah ditentukan. Namun orang-orang yang kafir, mereka berpaling dari hal yang telah diingatkan kepada mereka. Ya, maknanya, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya main-main, ya, tanpa hikmah. Tidaklah kami ciptakan dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya main-main. Bahkan kami ciptakan itu semua bilhaq, dengan hak, yaitu lihikamin baligh, hikmah yang luar biasa. Maka bilhaq maknanya sama dengan ayat sebelumnya, yaitu mengandung hikmah yang luar biasa. Minha di antaranya adalah Allah memperkenalkan dirinya kepada para hamba melalui makhluk-makhluk tersebut, sehingga mereka para hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan mereka melakukan tugas dan kewajiban mereka sebagai penghuni bumi ila amadin muhaddadin, ajalin musamma, artinya amadin muhaddadin, batas waktu yang telah ditentukan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang kafir, mereka berpaling masa bodoh dan cuek dengan hal yang telah diingatkan kepada mereka, yaitu yang telah diingatkan dalam Al-Qur'an. Mereka tidak peduli dengan itu semua. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Sad. Surat Sad ayat yang ke-27. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, ya, batila itu abasan main-main. Dan penciptaan bumi main-main itu lanjutannya ayat, dzalika dzannul ladzina kafaru, itu adalah sangkaan orang-orang kafir. Fawailul lilladzina kafaru minan nar, maka celakalah mereka orang-orang yang kafir yang punya sangkaan semacam ini, untuk mereka siksaan neraka pada hari kiamat jika mereka mati dalam keadaan kekafiran, yang dalam keadaan mereka kafir dan buruk sangka kepada Allah. Kemudian firman Allah taala di surat Al-Hijr ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya batila, sia-sia, maksudnya sia-sia tanpa hikmah. Tidaklah kami ciptakan itu semua kecuali bil haq, kecuali dengan benar, yaitu dengan hikmah. Dan kiamat itu satu hal yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Maka berpalinglah wahai sang rasul, cueklah dengan orang-orang yang mendustakanmu, dan maafkanlah mereka dengan maaf yang baik. Yaitu maaf yang indah. Kalau redaksi ayatnya, fasfah asfah al-jamil. berilah maaf dengan maaf yang indah. Maka dalam Al-Quran itu ada 4 kata yang diberi label indah. Ini 4 kata yang mendapatkan label indah. Ini 4 kata tersebut adalah ya, dan apa tentang apa maknanya dijelaskan oleh Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ya, beliau menjelaskan 3 kosakata dalam Al-Qur'an yang diberi label indah. Yang pertama adalah as-sabru al-jamil. Firman Allah ada di surat Yusuf. Kemudian as-saful jamil. Ada di ayat ini Al-Hijr 85, memaafkan yang indah. Kemudian meninggalkan atau boikot yang indah. Hajran jamila di surat Al-Muzammil. Ya, jadi Yusuf itu maaf yang indah, sabar yang indah, di surat Al-Hijr maaf yang indah. Dan di surat Al-Muzammil ya ayat ayat 10 wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Ya, ada kemudian nanti di surat Al-Ahzab ada cerai yang indah, sarahan jamila. Ini ada 4 kosakata dalam Al-Qur'an yang diberi label indah. Nah, maaf yang indah ada di surat Yusuf. Ini maaf yang indah ada di surat Yusuf ayat yang ke 86 atau ke 18. Di ayat yang 18. Kemudian maaf yang indah ada di surat Al-Hijr 85. Kemudian meninggalkan yang indah, boikot yang indah. Itu ada di Muzammil ayat 15. Kemudian cerai yang indah. Wasarihu hunna sarahan jamila, ceraikan istrimu dengan cerai yang indah, ada di surat Al-Ahzab ayat 49. Ini ada 4 kosakata dalam Al-Quran yang diberi label indah. Ya, 3 kosakata dijelaskan oleh Abu Abbas Ibnu Taimiyah tentang maknanya. Ya, beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang apa makna sabar yang indah, maaf yang indah, dan boikot atau meninggalkan yang indah. Ini ada di Majmu' Fatawa Syekh Islam Ibnu Taimiyah di jilid yang ke-10. Dia katakan fal hajr al jamil, maka meninggalkan kawan yang buruk yang indah adalah bila ada, tinggalkan tanpa menyakiti. Dalam bahasa kita artinya jaga jarak namun tidak putus. Jadi ada tetangga yang suka menyakiti, atau ada teman kerja dan sebagainya yang suka mengganggu. Maka tinggalkan dengan cara yang indah, yaitu tinggalkan namun tidak menyakitinya. Ya, sekedar jaga jarak. Ngomong jadi seperlunya. Namun tetap bisa say hello. Tetap bisa ketemu. Sebagaimana di tafsir Qurtubi disampaikan, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajrun jamila. Bersabarlah atas gangguan, kemudian cacian, ejekan yang mereka lakukan, yang mereka katakan. Jangan berkeluh kesah gara-gara ucapan mereka. Wahjurhum hajrun jamila artinya jangan ganggu mereka, jangan sibuk untuk membalas mereka. Cuek, tinggalkan, ya, tanpa menyakiti. Ya, bisa tetap ya, berjumpa, kemudian mungkin say hello, kemudian menyapa secara formalitas, itu meninggalkan yang indah. Kemudian yang kedua, wasafhu al-jamil. Sabar yang indah itu adalah safhun bila itabin. Ya, memaafkan tanpa mencelah. Memberikan maaf yang indah. Jadi dimaafkan namun tidak dicelah. Maka karena sebagian orang memaafkan namun sambil mencela. Ya, misalnya aku maafkan dirimu, ya, tapi sungguh memang terlalu yang dulu kau lakukan. Tapi ya, itu sudah saya maafkan. Ya, aku maafkan dirimu, sebenarnya aku sakit hati. Ya, ucapanmu itu sungguh menyakitkan, tapi ku maafkan. Nah ini namanya memaafkan namun sambil mencela. Aku tuh sakit hati. Ucapanmu itu betul-betul menusuk di hatiku. Aku sampai nangis semalaman. Tiga-tiganya engkau bilang demikian. Tapi ya sudah itu kemarin saya maafkan. Nah ini namanya memaafkan sambil mencela. Dan ini bukan memaafkan yang indah. Memaafkan yang indah itu memaafkan tanpa mencela. Ya, memaafkan tanpa mencela. Ya, dan contoh memaafkan yang indah adalah maafnya Allah terhadap kesalahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di contohnya ada di surat At-Taubah ayat 43. Allah katakan di At-Taubah ayat 43, afallahu anka lima adinta lahum. Ketika Allah mau menyalahkan, menegur, itu didahului dengan memaafkan terlebih dahulu. Afallahu anka, Allah maafkan dirimu, dimaafkan dulu. Dimaafkan, ditegaskan kalau sudah dimaafkan baru kemudian ditegur. Lima adinta lahum, tatkala engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak ikut perang. Maka ini dinilai sebagai satu hal yang menarik. Sebagaimana di tafsir Ibnu Katsir dari Sufyan bin Uyainah dari Mus'ir ibn Aun, beliau mengatakan, hal samitum bimu'atabatin ahsana min hada. Tidakkah kalian pernah mendengar menegur yang lebih bagus daripada hal ini? Bada'a bil afwi qoblal mu'atabah. Dimaafkan sebelum ditegur. Allah Ta'ala berfirman, kata beliau, afallah angka lima adinta lahum. Allah maafkan apa yang telah engkau lakukan, yaitu mengizinkan mereka untuk tidak berangkat perang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya. Ya, maka memaafkan yang indah adalah memaafkan tanpa mencela, tanpa mengungkit apa yang dulu terjadi. Tanpa menceritakan betapa jengkelnya hati, betapa sakitnya hati, betapa perihnya hati. Tanpa menceritakan kalau saya nangis gara-gara ucapanmu, gara-gara perbuatanmu gitu. Itu memaafkan yang indah. Dan sebagaimana memaafkan itu hendaknya memaafkan yang indah, maka demikian juga hendaknya meminta maaf. Itu adalah meminta maaf yang indah. Sebagian orang minta maaf, namun minta maafnya tidak indah. Sebagian istri itu minta maaf kepada suaminya dengan mengatakan, "Mas, maafkan ini ya, maafkan adik kemarin ya, kemarin ngambek gitu." Namun habis itu ngomong, "Tapi mas itu memang nyebelin kok," lah gitu. Itu namanya minta maaf, namun minta maaf yang tidak indah. Karena minta maaf sambil mencela. Nabi namanya minta maaf sambil mencela. Maka memaafkan yang indah itu memaafkan tanpa mencela. Maka hendaknya minta maaf itu minta maaf yang indah, yaitu minta maaf tanpa mencela. Kemudian yang ketiga adalah sabar yang indah. Ini ada di firman Allah di surat Yusuf ayat 18. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? Sabrun bila syakwa. Sabar tanpa mengadu kepada makhluk. Kita punya masalah, maka adukan kepada Zat yang Maha Penyayang, yang sangat sayang dengan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya masalah, dapat musibah, mengadunya kepada manusia yang tidak Maha Penyayang. Dalam keadaan meninggalkan Zat yang Maha Penyayang, ngadu di medsos, ngadu di Facebook, ngadu di status WA dan seterusnya. Itu bukan sabar yang indah. Sabar yang indah adalah ketika kita dapat musibah, dapat problem, kita mengadu dengan menangis, dengan merengek kepada Zat yang Maha Penyayang. Dan tidak kita adukan masalah kita kepada makhluk, kepada manusia yang tidak bisa apa-apa, yang lemah dan bukan yang penyayang. Kemudian ada yang keempat, yaitu cerai yang indah. Ada di firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-49. Famati'uhunna wasarihunna sarohan jamila. Maka berilah kepada istrimu yang engkau cerai, berilah kepada mereka mut'ah. Berikanlah kepada mereka pesangon. Wasarihuhunna sarohan jamila. Dan lepaslah mereka, ceraikan mereka dengan cerai yang indah, yaitu cerai yang baik-baik. Maka banyak perceraian itu berujung saling benci. Padahal dulu dua orang ini saling cinta, bahkan sangat sangat besar cintanya. Namun karena satu dan lain hal bercerai, kemudian dampaknya adalah terjadi saling benci. Maka hendaknya tidak demikian. Kalau Anda wahai suami mau mencerai, ceraikan yang indah. Di antara bentuknya adalah berikan uang pesangon. Berikan uang pesangon kepada istri yang dicerai. Artinya, cerai namun plus banyak berbuat baik kepada pihak, dalam hal ini istri atau wanita yang dicerai. Kita kembali ke buku. Wa fi hadhil adillati, dan dalam dalil-dalil ini, dalam sejumlah ayat ini terdapat penjelasan bahasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam rangka untuk menegakkan agama dan tauhid. Maka Allah siapkan kita, hayya ana li amrin azim, untuk satu perkara yang besar, yaitu tauhid. Itu firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Dan tidak ada ibadah tanpa tauhid. Karena orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah tidaklah disebut menyembah Allah, namun disebut orang musyrik. Seorang itu dikatakan betul-betul menyembah Allah manakala beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Apa itu ibadah? Ibadah dalam bahasa Arab artinya al-khudu'u, ketundukan, wadhillatu, dan menghinakan diri. Dalam bahasa Arab ada jalan setapak yang sudah bagus, karena sudah lama menjadi tempat lalu lalang, itu disebut dengan sebutan tariqun mu'abbadun. Artinya mudallalun. Jalan yang sudah dihinakan karena sudah banyak telapak kaki yang menginjak-injakinya, sehingga sudah nyaman untuk dilewati. Wafil istilah, dan secara istilah, Arafah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitabnya Al-Ubudiyah. Ya, beliau katakan, bi'annaha, bahasanya ibadah adalah ismun, satu istilah jami'un yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridai, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, lahiriah karena dilakukan oleh anggota badan, atau al-batinah atau tersembunyi, terletak di dalam hati. Intinya, ya, ibadah adalah semua ucapan dan perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi yang Allah cintai dan Allah ridai. Ya, dari mana kita mengetahui satu hal itu Allah cintai dan Allah ridai? Ya, jawabannya ada dua. Yang pertama, ketika Allah perintahkan. Ketika Allah memerintahkan sholat lima waktu, maka berarti Allah cinta dan ridha dengan aktivitas sholat lima waktu. Allah perintahkan kita untuk puasa Ramadan, maka itu berarti satu hal yang Allah cintai. Kemudian yang kedua, Allah memuji orang yang melakukannya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Nah, maka ini menunjukkan bahasanya bersabar. Ya, maka ini menunjukkan Allah memuji orang-orang yang bersabar, dan ini menunjukkan bahasanya Allah mencintai dan ridha dengan kesabaran, dan sehingga Allah mencintai dan ridha orang-orang yang bersabar. Dan dengan mengacu pada definisi ibadah ini, maka kita bisa ketahui bahasanya ibadah ini, definisi ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah definisi ibadah yang sangat lengkap. Ya, maka semua aspek kehidupan seorang Muslim itu bisa bernilai ibadah dengan definisi ini. Maka definisi ini, ibadah bukan hanya ibadah mahdhah, namun semua hal itu bisa menjadi sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, maka itu ibadah. Maka ibadah itu manhajul hayat, adalah jalan hidup seorang Muslim. Sehingga seorang Muslim itu orientasinya akhirat, bukan orientasi dunia. Karena semua aspek kehidupannya ingin dia jadikan ibadah, dalam pengertian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Ini ibadah dalam Islam. Ibadah dalam Islam adalah keseluruhan aktivitas kita. Sehingga semestinya seorang Muslim bukanlah seorang yang, ya, kita harus tawazun, harus seimbang dunia akhirat. Enggak. Seorang Muslim berdasarkan definisi ibadah ini, semestinya semuanya akhirat. Orientasinya akhirat. Semua dijadikan, semua aktivitas, semua ucapan, semua perbuatan, semua sikap yang akan diupayakan oleh seorang Muslim agar menjadi sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Selanjutnya di halaman setelahnya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dia beluakum, untuk menguji kalian. Maka di antara tujuan hidup manusia adalah mendapatkan ujian. Ya, maka kita tinggal di ruangan ujian. Kita tinggal di dunia ini, tinggal di ruangan ujian. Apa materi ujiannya? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalian yang paling bagus amalnya? Yaitu yang paling berkualitas amalnya. Allah tidak mengatakan aktsaru amala, yang paling banyak amalnya. namun yang Allah katakan adalah ahsanu amala, yang paling bagus amal perbuatannya. Meskipun tidaklah dipungkiri, seandainya banyak amal dan semuanya berkualitas, tentu itu yang paling ideal. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah adalah zat yang maha perkasa dan maha pengampun. Namun, wa ka'annana, seakan-akan kita tercipta untuk dunia, untuk sekedar makan, minum, walilahwi, dan senang-senang. Fanahnu lam nakum bima yurduhullahu minna. Ya, kita tidak melaksanakan apa yang Allah inginkan dari kita, yaitu ibadah. Ya, bahkan kita berlari untuk menghalanginya. Ya, fala tulhina ad-dunya. Maka janganlah dunia melalaikan kita. Fa innal umra qasirun jiddan. Karena umur hidup kita di dunia ini singkat sekali. Dan sungguh indah perkataan seorang penyair yang mengatakan, al-umru aqsaru muddatan min ayudaya'a fil hisab. Fartanimu sa'atihi famuru ruha maras sahab. Maka umur itu aqsaru muddatan, terlalu singkat waktunya. Min ayudaya'a, jika ditelantarkan. Fil hisab, dalam ditelantarkan dalam perhitungan. Nah, umur itu terlalu pendek, terlalu sangat disayangkan kalau cuma ditelantarkan untuk hal yang sia-sia. Fartanimu sa'atihi, maka manfaatkanlah waktu-waktu dan waktu-waktu dari umur, karena lewatnya umur itu maras sahab, seperti lewatnya mendung. Maka demikian cepat. Dan ini buktinya, mungkin kita yang umur 20 atau 30 tahun atau lebih dari itu, merasa bahasanya masa kecil kita itu baru kemarin saja. Demikian cepatnya. Ya. Dan yang singkat itu bukan hanya umur kita. Ya, namun, bal dunya nafsuha qasiratun jiddan. Bahkan umur dunia ini sendiri sangat singkat sekali, sangat pendek sekali. Ini kemudian akan beliau bawakan ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk tidak tertipu dengan dunia, yang insya Allah ayat-ayatnya akan kita baca dan kita telaah di pertemuan yang akan datang. Demikian, ya, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nih, saya pamit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.